Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kajian kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin pada kesempatan malam ini kita tunda sampai selesai Ramadan, dan pada kesempatan malam hari ini mungkin ada baiknya kita jelaskan hal-hal yang terkait dengan ibadah Ramadan. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kami akan jelaskan di sini sekumpulan fadailus siyam, keutamaan-keutamaan ibadah puasa. Ini saya kumpulkan dari berbagai macam ya dalil dari Al-Qur'an dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan ini penting kita ketahui bersama supaya kita berpacu dalam kebaikan, semangat di dalam menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena terkadang kalau kita tidak mengetahui keutamaannya, ya mungkin kita punya semangat tapi kurang. Tapi ketika kita mengetahui sejumlah keutamaan bagi ibadah puasa ini, maka ya insyaallah taala akan jadi pemompa bagi semangat kita dalam berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin sekalian yang kami muliakan, keutamaan yang pertama, lisaimina magfiratun wa ajrun azim. Orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dan juga pahala yang besar. Ini keutamaan pertama yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ataukah di luar Ramadan. Dijelaskan keutamaan ini oleh Allah tabaraka taala dalam sebuah ayat dalam suratul Ahzab pada ayat yang ke-35, di mana Allah subhanahu wa taala berfirman, innal muslimina wal muslimati, sesungguhnya laki-laki muslim dan perempuan-perempuan muslimah, wal mu'minina wal mu'minati, laki-laki mukmin dan perempuan-perempuan mukminah, wal qanitina wal qanitat, laki-laki yang taat dan perempuan-perempuan yang taat, wassadiqina wassadiqati, laki-laki yang jujur dan perempuan-perempuan yang jujur, wassabirina wassabirati, laki-laki yang sabar dan perempuan-perempuan yang sabar, wal khashi'ina wal khashi'ati, laki-laki yang khusyuk dan perempuan-perempuan yang khusyuk, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati, laki-laki yang bersedekah dan perempuan-perempuan yang bersedekah, wassaimina wassaimat, wanita-wanita yang laki-laki yang berpuasa dan wanita-wanita yang berpuasa, wal hafidhina furujahum wal hafidhat, laki-laki yang menjaga kemaluannya dan perempuan-perempuan yang menjaga kemaluannya, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, laki-laki yang banyak mengingat Allah dan perempuan-perempuan yang banyak mengingat Allah. Ini ada 10 golongan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah menyebutkan 10 golongan ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan janji yang akan Allah berikan kepada mereka. Berita gembira bagi mereka ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'addallahu lahum magfiratan wa ajran 'azima." Allah telah siapkan bagi mereka ini ampunan dan juga pahala yang besar. Satu di antaranya jemaah sekalian adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, baik laki-laki ataukah perempuan, semuanya mendapatkan janji yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat ini. Maka ini merupakan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ikhlas melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tidak ada yang mereka dapatkan jemaah sekalian kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma di sini tentunya kita tidak begitu saja mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita ini diisi dengan amalan-amalan soleh. Ya. Dihiasi dengan ketaatan kepada Allah. Dan juga kita isi dengan menjauhi maksiat-maksiat. Karena tujuan dari puasa yang kita kerjakan adalah meninggalkan melaksanakan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Maka orang-orang yang jujur di dalam berpuasa, ikhlas di dalam berpuasa, akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ini, ayat yang ke-35 ini. Dan orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan jemaah sekalian, itu akan tampak pada dirinya selesai Ramadan. Ya, pengaruh dari puasa itu tampak pada dirinya semakin baik, ada perubahan ya, ke arah yang lebih baik. Ya, mungkin dahulu ketika sebelum Ramadan dia belum memiliki kebiasaan melaksanakan salatul lail, tapi setelah Ramadan ya ada muncul kebiasaan yang baik. Ya, semakin apanya bertambah ibadahnya. Dahulu sebelum Ramadan belum ada kebiasaannya berpuasa sunnah, maka setelah Ramadan ya ada bekas dari ibadah puasanya, dia tambah ibadah puasanya, bukan hanya puasa wajibnya, bahkan juga dia tunaikan ya puasa sunnah yang lainnya. Oleh karena itu ada seorang salaf yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Di sini saya nukilkan ucapan dari beliau dari Tafsir Ibnu Katsir pada jilid 6 halaman 419. Kata beliau, "Man shoma Ramadana wa salasata ayyamin min kulli syahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan 3 hari pada setiap bulannya, dakhala fi qawlihi was-sha'imin was-sha'imat, maka dia akan masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi was-sha'imin was-sha'imat, laki-laki yang berpuasa dan perempuan-perempuan yang berpuasa, yakni sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang kita bawakan tadi, bahwa mereka mendapatkan ampunan dan juga pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, seorang yang berpuasa dijanjikan bagi mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berpuasa Ramadan ya, khusus puasa Ramadan yang merupakan kewajiban bagi setiap mukmin, Allah janjikan bagi mereka ampunan bagi dosa-dosa mereka. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena keimanannya, yakni keimanannya kepada Allah dan hari akhir, wa ihtisaban, dan juga karena dia mengharapkan pahala, yakni di balik puasa yang dia kerjakan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Dijelaskan oleh sebagian ulama yang mensyarah hadis ini bahwasanya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya keutamaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu dipersyaratkan dengan dua hal. Yang pertama adalah imanan. Kita harus ya mengimani, ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Artinya kita imani bahwasanya kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan akan terjadi hisab pada hari tersebut. Salah satu di antara amalan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah puasa yang kita kerjakan. Kemudian syarat yang kedua adalah ihtisaban, karena mengharapkan pahala. Seorang yang ya mengharapkan pahala dari amalannya, di sini ada isyarat tentang adanya keikhlasan pada diri seorang yang menunaikan ibadah puasa ini. Iya. Jadi seorang yang mengharapkan pahala itu tanda bahwasanya dia adalah seorang yang ikhlas ketika melaksanakan ibadah puasa. Dia beribadah, ya dia berpuasa bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, tapi semata-mata karena dia ingin ya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga di situ ada isyarat bahwasanya orang ini, orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini memiliki semangat yang tinggi untuk menunaikannya. Menunaikannya berdasarkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita lihat orang-orang yang ikhlas menunaikan ibadah puasa, betul-betul dia menghargai ya bulan Ramadan ini dengan mengisinya ya dengan apanya ibadah puasanya. Dia upayakan bagaimana puasanya sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia makan sahur pada waktu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada waktu sahur. Ya, sekitar setengah jam, paling lama satu jam sebelum azan di masjid. Ya. Ketika berapannya berbuka juga melakukan iftar. Dia upayakan iftarnya, buka puasanya sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan kurma, ya. Kalau tidak ada kurma, air minum. Ketika makan, ya, makan juga tidak sampai kekenyangan, ya. Ya. Karena kalau orang kenyang, ya nanti akan malas ibadah. Akhirnya kualitas dari ibadah puasanya berkurang karena, ya, malas dalam mengisinya dengan amalan-amalan soleh yang lainnya, malas mengisinya dengan sholat tarwih, seperti yang kita lihat sebagian orang. Ya, kadang ada sebagian orang dia rajin puasa di bulan Ramadan, tapi sholat tarwihnya tidak ada. Ya, sholat tarwihnya tidak ada. Hadirin sekalian yang kami muliakan, Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apalagi kalau kita isi dengan ya salat tarawih. Kita tunaikan salat tarawih di malam harinya, maka kita mendapatkan keutamaan yang lain lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dosa kita itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi." Barang siapa yang berdiri melaksanakan salat tarawih pada bulan Ramadhan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Datang juga dalam maparnya hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya ya, seorang yang berdiri melaksanakan ibadah ya tarawih ataukah membaca Al-Qur'an khususnya di malam Lailatul Qadar juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, seorang muslim ini sangat butuh kepada penghapus dosa. Karena kita ini punya dosa banyak. Kita enggak tahu berapa jumlahnya dosa kita. Ya. Andaikan kita bisa tahu berapa jumlahnya dosa kita dan bisa kita ya timbang antara ya amal soleh kita dengan dosa kita, mungkin kita akan ya bisa berhati-hati, bisa aman. Tapi ketika kita tidak mengerti berapa jumlah puasa yang kita kerjakan, apa berapa jumlah dosa yang kita kerjakan jemaah sekalian, maka di sini kita harus berhati-hati dan senantiasa mempersiapkan ya penghapus-penghapus dosa yang pernah kita lakukan. Karena dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarih tukaffiruha as-salatu was-saumu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf. Dosa seseorang ya pada keluarganya, pada harta bendanya, pada anak-anaknya, pada tetangga-tetangganya, tukaffiruha as-salatu ya, dosa-dosa ini akan dihapuskan oleh pahala solat kita, puasa kita, kemudian sedekah kita, dan amar ma'ruf nahi mungkar kita. Jadi kita ini punya banyak dosa ya, kita saja dengan istri kita atau istri dengan di hadapan suaminya, berapa ya dosa kesalahan keteledoran kita ya, seorang ayah di hadapan anak-anaknya ya, di hadapan orang tuanya, di hadapan apanya saudara-saudaranya, di hadapan tetangga-tetangganya, di hadapannya teman-teman ya sekerjanya. Ini kadang ada dosa-dosa yang kita lakukan atau keteledoran dalam memenuhi haknya mereka, kadang kita tidak menyadari bahwa hal itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh yang namanya pembersih. Ya. Pembersih bagi dosa-dosa ini. Belum lagi dosa-dosa yang terkait dengan diri kita sendiri. Dosa-dosa yang terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang kita mengerjakan salat kita tidak khusyuk. Ya. Kadang kita ya mengerjakan ibadah puasa tidak sesuai sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta benda tapi kita jarang berinfak. Ini semua adalah kesalahan-kesalahan yang membutuhkan penghapus. Satu diantaranya jamaah sekalian adalah ibadah puasa yang kita kerjakan. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan. Kemudian keutamaan yang kedua bagi ibadah puasa yang kita kerjakan, as-siyamu khairun lil ibad. Puasa itu adalah kebaikan bagi para hamba. Iya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian berpuasa adalah kebaikan bagi kalian, in kuntum ta'lamun, kalau kalian itu mengetahuinya. Jadi puasa yang kita kerjakan ini adalah kebaikan. Kebaikan bagi dunia dan akhirat kita. Akhirat kita jelas. Puasa ini merupakan amalan yang sangat ya luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita seperti yang telah kita jelaskan pada poin yang pertama tadi. Puasa ini merupakan amalan yang tidak ada bandingannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang merupakan ibadah ya syariat yang tidak pernah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang nabi ataukah seorang rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam syariat mereka ada syariat yang bernama puasa ini. Karena para nabi dan rasul itu agamanya adalah Islam. Ya, agamanya adalah Islam. Islam ada 5 rukunnya. Satu diantaranya adalah ibadah puasa. Oleh karena itu kita temukan dalam sebagian nas-nas dalil-dalil yang terdapat di dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bahkan juga dalam ayat-ayat Al-Qur'an bahwasanya ya para nabi dan rasul dan pengikut mereka yang terdahulu mereka itu berpuasa. Ya. Inilah yang pernah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah ditentukan, ditetapkan puasa itu bagi kalian. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah ditetapkan bagi orang-orang sebelum kalian. Perhatikan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya sekarang itu ya orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai pengikutnya Nabi Musa, ya walaupun Nabi Musa jelas berlepas diri ya dari mereka, ya itu di kalangan mereka ada puasa sampai hari ini. Ya, Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang diklaim sebagai nabinya orang-orang Nasoro, orang Nasoro sekarang itu masih ada di antara mereka puasa 40 hari. Ya, kebetulan dulu waktu saya SMP ada teman saya orang Nasoro. Waktu itu saya ajak makan, dia bilang, "Saya hari ini tidak makan." "Kenapa?" "Saya lagi puasa." Waktu itu saya juga kaget. Oh, ternyata di kalangan mereka ada juga puasa. Ya, akhirnya saya lacak, cek-cek begitu ya, ingin tahu juga, "Kalian kalau puasanya berapa hari?" Katanya, "Kalau kami itu 40 hari. Kalian umat Islam itu 30 hari kan?" Ya. Jadi mereka juga puasa. Ya. Puasanya 40 hari katanya. Nah, ini membuktikan kepada kita jemaah sekalian bahwa ibadah puasa itu merupakan ibadah yang ada pada umat-umat sebelum kita. Ya. Cukuplah merupakan kebaikan bagi ibadah puasa ini ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa pada setiap umat ya dari nabi-nabi yang terdahulu, Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghapuskannya. Ini cukup menjadi ya keutamaan dan kebaikan bagi ibadah puasa yang apa namanya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dan tidak menghapusnya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah puasa ini adalah ibadah yang cocok bagi setiap zaman dan tempat. Andaikan syariat puasa ini hanya cocok bagi orang-orang yang terdahulu, ya, dan tidak cocok untuk orang yang akan datang berikutnya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskannya. Tapi ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Dan ibadah puasa yang kita kerjakan ini banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Termasuk diantaranya tadi yang kita sebutkan ya, bahwasanya puasa ini membentuk pribadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana takwa tergambar dalam dua hal, al-amalu bi taatillah, mengamalkan ketaatan kepada Allah, kemudian wa tarku ma'asillah, meninggalkan maksiat-maksiat. Kita lihat orang yang berpuasa ketika diperintah untuk meninggalkan makan dan minum di siang hari, padahal makan minum ini adalah asalnya halal, namun dia mampu meninggalkannya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik manusia supaya mampu meninggalkan sesuatu yang asalnya memang haram. Ya. Dosa dan maksiat asalnya kan memang haram ya. Minum khamar misalnya asalnya memang haram. Merokok misalnya adalah haram. Kalau air minum bisa kita tinggalkan di siang Ramadan, kenapa rokok tidak bisa ditinggalkan? Makanya alasan mati kalau ada orang perokok bilang saya tidak bisa tinggalkan rokok. Ya. Andaikan mereka meninggalkannya, karena Allah pasti mereka bisa meninggalkannya. Cuma sayang mereka tidak meninggalkannya karena Allah. Hawa nafsunya masih lebih besar daripada ya kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini ingin membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang apanya meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pribadi muttaqin. Ini manfaatnya puasa yang kita kerjakan. Manfaat yang lain, bahwasanya puasa ini akan ya menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang terhadap orang-orang yang lemah. Ya. Ketika kita merasakan lapar, ya, kita ingat-ingat orang miskin, oh begini rasanya kalau lapar. Orang miskin kasihan sering lapar. Akhirnya kita terpanggil menjadi orang-orang yang sosial. Suka berbagi, suka bersedekah, berinfak. Makanya di bulan Ramadan ya, tumbuhkan kebiasaan berinfak. Jangan kikir. Anak-anak kita juga dilatih, diajari bersedekah, berinfak. Setiap sore misalnya, suruh anak-anak bawa makanan buka puasa ke masjid. Setiap hari. Nggak usah dijadwal. Kalau ada harta kita, kenapa tidak tiap hari? Ini kan repotnya kita selama ini yang saya perhatikan ya. Ada orang-orang di antara kita punya harta yang berlebihan. Dia tidak bisa keluarkan hartanya 20 ribu per hari. Ya. Bawa makanan buka puasa di masjid. Selalu dia menunggu jadwal. Jadwal hanya datang kepadanya satu kali dalam satu bulan. Karena banyak juga orang yang mau bersedekah. Padahal ya, apa salahnya kita membawa setiap hari, tidak mesti harus dijadwal. Ya. Demikian pula ya, tetangga-tetangga kita ada sesuatu yang bisa kita beri mereka. Ya. Kita berbagi. Mungkin kue, mungkin pisang goreng, mungkin apalah yang bisa dibagikan ke tetangga. Yeah. gunakan harta kita ini untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu tidak sama nilainya dengan amalan soleh yang kita kerjakan di luar Ramadan. Ramadan yang merupakan momen yang terbaik bagi kita, gunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ya amalan-amalan soleh di dalamnya yang akan ya melahirkan pahala yang banyak bagi kita insyaallah taala. Perbanyak baca Quran, ya. Perbanyak bersedekah, perbanyak ya bawa makanan ya buka puasa, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak salat sunnah, perbanyak zikir, salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramadan ini luar biasa ya banyaknya dan banyaknya apanya kebaikan dan manfaat di dalamnya. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian keutamaan yang ketiga bagi ibadah puasa, as-siyamu junnatun minas syahwati. Puasa itu adalah perisai dari syahwat-syahwat. Syahwat perut dan syahwat kemaluan. Ini dua syahwat yang berbahaya. Itu bisa dibendung dengan ibadah puasa yang kita kerjakan. Iya. Oleh karena itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manfaat atau keutamaan yang ketiga ini, bahwasanya puasa bisa menjadi perisai dan pelindung bagi seorang muslim dari syahwat-syahwat yang bergejolak. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'a." Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang punya al-ba'a, punya kemampuan. Ya, kemampuan lahir dan batin. Falyatazawwaj, maka hendaknya dia segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basari ya wa ahsanu lil farji. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi." Dan barang siapa yang tidak punya kemampuan maka hendaknya dia melazimi apanya puasa. Melazimi puasa di sini maksudnya dia rajin-rajin dan banyak-banyak berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa ini adalah perisai bagi dia. Pelindung bagi dia. Pelindung dari apa jemaah sekalian? Dari gejolak syahwatnya. Jadi kalau ada di antara kita ini ya sudah mencapai masa ya mudanya ya, sudah dewasa dan punya kemampuan ya, segera menikah. Apalagi di zaman kita ini banyak fitnah. Banyak pintu-pintu fitnah yang ya terbuka lebar di depan kita. Dahulu mungkin perempuan tidak datang di depan kita, sekarang perempuan yang datang di depan kita. Apakah orangnya langsung ataukah melalui media yang ada di depan kita. Baru yang datang ini cantik-cantik. Bukan orang jelek-jelek datang ya di depan kita, yang cantik-cantik. Ini kadang kalau seseorang tidak mengimbanginya dengan ibadah puasa maka dia akan terseret oleh arus syahwatnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para pemuda untuk segera pernya menikah. Bagi mereka yang tidak mampu menikah, mungkin karena belum ada uang panainya, mungkin karena dia berpenyakit ya, dia mau sembuhkan dulu penyakitnya, atau mungkin karena dia ya masih dalam ya pendidikan, misalnya dia masih belajar di Saudi, di Yaman, dia tidak mau terganggu misalnya ya belajarnya di sana dan masih mampu menahan syahwatnya, nah ini mungkin lain masalahnya. Tapi kalau kita ini sudah mampu, ya sudah saatnya kita menikah, tidak ada juga niat untuk keluar belajar ke negara lain, ya maka hendaknya kita segera menikah supaya kita ini selamat. Tapi kalau ada halangan misalnya, maka kita ya kita tunda dulu, ya, sambil mempersiapkan diri. Tapi di tengah-tengah kita mempersiapkan diri, perbanyak melaksanakan ibadah puasa sunnah, ya, di luar bulan Ramadan. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan, yang kami muliakan, dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Abu Bakar Al-Kalabadhi rahimahullahu taala dalam kitabnya Ma'anil Akhbar pada halaman 321, kata beliau, fa akhbara anna sawma yunkisu min fudhuli syahwati allati tuwalliduha al-aghdiyatu fil jasadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, mengabarkan kepada kita bahwa puasa mampu mengurangi dari kelebihan-kelebihan syahwat kita. Jadi syahwat itu ibaratnya air yang kita tuang ke gelas, ya, kalau dia berlebihan dia akan tumpah, dan kalau dia tumpah maka dia akan merusak yang ada di sekitarnya. Ini bahayanya syahwat, ya, syahwat perut, ya, dan syahwat kemaluan, ya. Jadi kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya ibadah puasa mampu mengurangi kelebihan, ya, syahwat kita, allati tuwalliduha al-aghdiyatu fil jasad, yang dilahirkan oleh makanan-makanan yang terdapat dalam jasad. Jadi orang biasa berlebihan syahwatnya, ya, karena pengaruh dari makanan yang ada di dalam jasadnya. Semakin orang itu sering makan, apalagi berlebihan, ya, banyak makannya, itu maka semakin bergejolak syahwatnya. Ya, bergejolak syahwatnya. Fasaumu yumkisu min fudulil badani. Nah, puasa ini kata beliau mengurangi dari kelebihan badan kita. Kama tumkisu sakatu min fudulil mali. Sebagaimana halnya zakat bisa mengurangi kelebihan harta benda kita. Ya. Bisa mengurangi kelebihan harta benda kita. Jadi puasa ini ibaratnya zakat badan kita. Zakatnya badan kita. Kalau tidak dikeluarkan, ya, zakatnya melalui puasa, maka disinilah, ya, syahwat kita akan merusak diri kita. Sebagaimana halnya harta zakat yang mestinya kita keluarkan, kalau kita tidak keluarkan maka dia akan merusak keberkahan harta yang lainnya. Ya. Wa yazidu fi quwwatin nafsi, puasa ini juga bisa memberikan tambahan kekuatan pada jiwa. Wal quwwatu tazidu karamal akhlaqi, dan kekuatan jiwa ini akan memberikan tambahan kemuliaan akhlak-akhlak kita. Ya. Jadi seorang yang bisa menguasai jiwanya, ya, jiwanya yang senantiasa mengajak kepada, ya, syahwat-syahwat yang haram, orang yang bisa menguasainya dengan puasa itu insyaallah taala akan selamat dari pengaruh-pengaruh syahwatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk banyak-banyak berpuasa, ya, khususnya bagi para pemuda, ya, dan juga orang-orang yang apanya serupa dengan pemuda, karena ada juga orang tua, semakin tua semakin jadi, ya. Nah, ini bisa dihadapi dengan puasa, ya. Baik. Dan kehebatannya puasa ini, jamaah sekalian, kehebatannya puasa ini, dia tidak menghilangkan syahwat manusia. Ya, dia hanya mengurangi kelebihan-kelebihan syahwat kita. Beda halnya dengan apa yang dilakukan oleh para peternak, ya, kambing misalnya, dia kebiri kambingnya, ini untuk menghilangkan syahwatnya. Ya. Anjing dikebiri misalnya supaya dia tidak punya keinginan-keinginan lagi. Ya, itu kalau dikebiri menghilangkan syahwat. Tapi kalau puasa tidak. Ya. Kalau puasa tidak. Justru dia mengontrol, mengendalikan syahwat kita supaya tidak merusak. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian faedah yang berikutnya, yang keempat, as-siyamu junnatun minan nar. Puasa itu adalah perisai dari api neraka. Pelindung dari api neraka. Ini keutamaan yang keempat, puasa adalah perisai dari api neraka. Iya. Oleh karena itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu, "As-siyamu junnatun minan nar." Kajunnati ahadikum minal kital. Puasa itu adalah perisai bagi salah seorang di antara kalian dari apanya api neraka. Sebagaimana halnya, ya, perisai salah seorang di antara kalian, yakni perisai perang, ya, dia adalah pelindung dari peperangan, yakni dalam peperangan. Ya. Jadi fungsinya puasa ini merupakan pelindung bagi seorang hamba. Pelindung dari jilatan api neraka. Sebagaimana halnya perisai yang digunakan oleh seseorang ketika dia berperang, fungsinya untuk melindungi, ya, dirinya dari bahaya-bahaya yang akan, ya, mengincar dirinya berupa tusukan pedang, ya, tombak, panah. Demikian pula puasa yang kita kerjakan, jamaah sekalian, ini akan, ya, menangkis, menghalangi semua, ya, serangan-serangan musuh kita yang bernama syaitan. Karena tidak ada yang mengobarkan syahwat kita, jamaah sekalian. Tidak ada yang menggoda kita, jamaah sekalian, kecuali syaitan. Nah, kita ingin menghalangi serangan-serangan syaitan. Satu di antara pelindungnya, jamaah sekalian, adalah ibadah puasa yang kita kerjakan. Ya, ibadah puasa yang kita kerjakan. Ya. Nah, di sini seorang mukmin harus selalu menyadari bahwasanya ada musuh di dunia ini yang senantiasa mengintai dirinya dan selalu ingin membahayakan dirinya. Oleh karena itu seorang mukmin yang cerdik senantiasa mempersiapkan, ya, bentengnya, mempersiapkan pelindungnya dari serangan-serangan syaitan. Iya. Selalu dia persiapkan. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Abu Bakar Ibn al-Arabi rahimahullahu taala dalam kitabnya, saya nukilkan dari kitab Fathul Bari pada jilid 4 halaman 104, kata beliau, "Innama kana saumu junnatan minan nar." Hanyalah puasa itu menjadi perisai dari api neraka. Li'annahu imsakun 'anis syahwat. Karena puasa itu adalah menahan diri dari syahwat-syahwat. Wan naru mahfufatun bisyahwati. Sementara neraka itu dikitari dengan syahwat-syahwat. Syahwat perut, syahwat, ya, kemaluan. dan syahwat-syahwat yang lainnya. Falhasilu annahu idza kaffa nafsahu 'ani syahwati fid dunya kana dzalika satiran lahu minan nari fil akhirah. Kesimpulannya kata beliau bahwa apabila seorang hamba bisa menahan dirinya dari syahwat-syahwatnya ketika di dunia, yakni dengan puasa yang dia kerjakan, kana dzalika satiran lahu minan nari fil akhirah, maka semua itu akan menjadi tabir baginya, pelindung baginya dari api neraka di akhirat. Makanya puasa yang kita kerjakan juga ini jangan hanya sekedar menahan makan, minum ya, tapi lisannya tidak tertahan dari ghibah, dari apanya namimah ya, adu domba, dari dusta ya, bohong ya. Ini ada orang seperti ini, dia bisa tahan makannya, minumnya, tapi dia tidak bisa tahan bohongnya. Tidak bisa dia tahan apanya ya, ucapan-ucapan kotornya, ghibahnya. Padahal dia ya puasa. Orang yang seperti ini berpuasa tapi tidak mengerti ya hikmah dan tujuan dari puasa yang sedang dia kerjakan. Orang yang seperti ini jamaah sekalian tidak akan mendapatkan keutamaan yang kita sebutkan ini, bahwasanya puasanya akan menjadi perisai dari api neraka. Bahkan boleh jadi nanti dia akan dijilat oleh api neraka. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Apabila hari puasa salah seorang di antara kalian telah datang, maka jangan dia mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk, dan jangan pula dia berteriak-teriak. Nah, ini berteriak-teriak ini kurang bagus ya. Kebiasaan yang buruk tinggalkan. Ya, kalau kita punya kebiasaan seperti ini, kita ubah ya. Ya, kita ubah karena ini perangai yang tidak bagus. Ya, sebagian orang kadang punya kebiasaan buruk seperti ini. Anaknya dia suka teriaki, orang tuanya dia teriaki, bahkan suaminya dia teriaki, semua orang dia teriaki. Nauzubillah ya. Nah, ini kebiasaan yang buruk terkait dengan lisan kita. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un sahih. Apabila ada orang yang berusaha mencaci makinya ataukah mengajaknya bertengkar ya, berkelahi, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya saya ini lagi puasa. Puasa kak kodong. Tidak bisa kak berkelahi. Kalau kita tampar saya satu kali, sudah saya jatuh langsung ya. Di sini kita diajari untuk bisa mengontrol emosi. Jangan ada orang ngajak kita berkelahi, ngajak kita bertengkar, ya langsung kita layani. Apa kau? Ya. Tidak boleh begitu ya. Justru kita redam. Ya. Kita redam ya. Jadi puasa ini luar biasa ya, merupakan pendidikan bagi ya jiwa seorang hamba dari perangai-perangai yang buruk ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian keutamaan yang berikutnya, yang keberapa? Yang kelima ya. Tapi kita adzani dulu supaya ya tidak terlalu lama. Baik, tafadhal muazin. Keutamaan yang kelima, saumu amalun yudkhilul abda al-jannata. Puasa merupakan amalan yang akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Pernah suatu hari sahabat Abu Umam al-Bahili datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam Musnad Ahmad. Ketika itu sahabat Abu Umam al-Bahili berkata, "Ya Rasulullah, murni bi amalin." "Wahai Rasulullah, perintahkanlah kepadaku dengan suatu amalan," dalam riwayat yang lain, "yang bisa memasukkan aku ke dalam surga." Perhatikan ya pertanyaannya, para sahabat selalu bertanya tentang kebaikan akhiratnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bisaumi." Lazimilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasa. Artinya rajin-rajin, banyak-banyak berpuasa. "Fa innahu la mitslalah." Karena sesungguhnya puasa ini tidak ada semisalnya, tidak ada tandingannya. Ibadah yang agung. Ya. Di dalamnya banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh seorang hamba ketika dia melakukannya. Kebaikan dunia, kebaikan akhiratnya. Kebaikan dunianya bisa terkontrol syahwatnya. Ya, bisa teratur makan dan minumnya. Kesehatannya juga bisa terjaga dengan puasa. Ya, walaupun kita puasa bukan karena ingin sehat ya. Karena sehat itu hanya buah saja. Ya. Tujuan kita ibadah adalah ingin dapat pahala. Sehat atau tidak, tetap kita ibadah. Jangan seperti sebagian orang, nanti dia mau sholat, mau puasa kalau dia sehat. Dia dapat sehat dari ibadahnya. Kalau orang beriman tidak. Ya, dia puasa, dia sholat ya. Apakah ada hasilnya berupa kesehatan atau tidak, tetap dia jalankan. Jadi kata Rasulullah SAW, alaika bisawmi fa innahu la mislalah. Lazimilah puasa, kata Rasulullah SAW, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Abdul Rauf Al-Munawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Faidul Qadir Syarhul Jami Shaghir pada jilid 4 halaman 330, kata beliau ketika menjelaskan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya puasa itu la mislalah, tidak ada tandingannya. Kata beliau, itu huwa yuqawwil qalba wal fitnata. Sebab puasa itu akan menguatkan hati dan kepintaran seseorang, kecerdasan seseorang. Saya pernah baca artikel bahwasanya orang yang banyak makannya maka akan banyak tidurnya. Kalau orang banyak tidurnya maka akalnya akan membeku. Tapi orang yang sedikit makannya maka dia akan semangat ya, kurang tidurnya sehingga otaknya berputar terus ya. Itu bisa didapatkan melalui ibadah puasa yang kita kerjakan. Oleh karena itu perlu juga saya ingatkan di sini, kalau kita puasa jangan banyak makan. Ini di Ramadan ini ujiannya berat. Buka puasa ada pisang hijau, ada pisang goreng, ada pisang ngepe, pisang-pisang lainnya muncul semua. Ya, ada onde-onde, ada apang ya, lagi marak ini apam ya. Ya, ada es teler, es buah, es-es yang lain muncul juga. Nah, ini hati-hati ya kalau di bulan Ramadan. Ada korma ya. Pokoknya banyak makanan di depan kita. Hati-hati. Jangan seperti sebagian orang ya, di bulan Ramadan ya betul-betul manfaatkan sebagai bulan makan. Ya. Bulan makan. Ya. Sehingga kalau pergi tarwi sudah KO dia. Ya. Habis makan buka puasa di masjid, ya, satu piring jalan kote, satu piring ya pisang hijau ya. Nah, sampai nanti di rumah hantam lagi. Ya, dua piring nasi. Karena katanya kita ini orang Indonesia, kalau belum makan nasi belum makan. Iya. Pergi ke masjid tarwi sudah ya, cari tiang. Ya, cari dinding ya. Karena sudah tidak berdaya. Penuhannya perutnya dengan makanan. Kalau kita kekenyangan itu pasti kita ngantuk. Makanya kalau di bulan Ramadan kita pelajari perut kita. Kapan kita makan misalnya satu piring lebih, kemudian ngantuk, berarti dikurangi. Iya. Masing-masing di antara kita nih harus mempelajari dirinya. Jangan membiarkan dirinya ngantuk terus. Baru dua rakaat, imam ya salam kiri kanan, dia kira sudah 10 rakaat. Karena pengaruh makan ya. Jadi kata Al-Munawi rahimahullahu taala, sebab puasa ini akan menguatkan hati dan kepintaran ya, kecerdasan. Wa yazidu fi dzaka'i. Dan juga akan memberikan tambahan dalam kecerdikan. Wa makarimil akhlaki. Ya, akhlak-akhlak yang mulia. Wa idza shomal mar'u i'tada qillatal akli wasyurbi. Apabila seseorang itu berpuasa, ya, maka pasti dia akan membiasakan dirinya sedikit makan dan minum. Wan qama'at syahawatuhu. Syahwat-syahwatnya juga akan terkendali. Wan qala'at mawaddudz dzunubi. Partikel-partikel dosanya juga akan terlepas. min asliha dari akarnya, wa dakhala fil khairi min kulli wajhin, dan dia akan masuk dalam kebaikan dari semua arah, wa hatat bihil hasanatu min kulli jihatin, dan dia akan dikitari oleh kebaikan-kebaikan dari segala arahnya. Ya. Akhirnya ini manfaatnya puasa yang kita kerjakan. Baik, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak heran ketika ya beliau bersabda dalam hadis ini, fa innahu la mithlalah. Karena sesungguhnya puasa itu tidak ada bandingannya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, saya kira demikian ya. Yang perlu kita bahas dari keutamaan-keutamaan ini. Tolong nasihatnya Ustaz, saya baru hijrah. Insyaallah ya. Sabbatakallah. Bagaimana supaya istiqomah? Ya, cara untuk istiqomah. Ya, cara yang terbaik. Ya. Pertama, kita kuatkan diri kita dengan ilmu agama. Ya. Karena ini merupakan jalan yang terbaik. Itulah jalan yang lurus, senantiasa kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kemudian yang kedua, carilah teman-teman yang istiqomah. Teman-teman kita yang buruk, teman-teman lama kita yang buruk. Ya. Dan kita khawatir terbawa oleh kebiasaan yang dahulu lama ya, kembali lagi seperti dahulu, ini kita jauhi. Cari teman yang baik. Cari teman-teman yang cinta kepada ilmu agama. Ya. Kemudian yang ketiga, hendaknya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, ya, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, ini selalu kita ulang-ulangi, kita baca. Ya, demikian pula doa-doa yang lain, ya, cari doa yang lain, ya. Ya, ngaparnya sesuai dengan hajat kita supaya kita ini tetap istiqomah, ya. Seperti misalnya Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala, ya muqallib Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Ini banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau doa yang ada dalam Quran ya, la rabbana la tusik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ya, semuanya kita minta di dalamnya agar kita diistiqomahkan. Ada orang yang berpemahaman bahwa salat tarawih itu bid'ah. Bagaimana cara membantah orang ini? Pertama, ya kita tetapkan ya, sampaikan kepada dia tentang dalil-dalil tentang apanya adanya salat tarawih ini. Dan salat tarawih ini bagian dari qiyamul lail. Ya. Qiyamul lail masuk dalam apanya keumuman ya, dalil-dalil tentang anjuran melaksanakan qiyamul lail. Dan secara khusus misalnya sabda Nabi ya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan yakni melaksanakan salat tarawih, ya, karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Kalau mereka katakan bahwasanya di situ tidak ada kata tarwih. Kita katakan bahwasanya memang tidak ada kata tarwih. Kata tarwih itu hanyalah istilah yang digunakan untuk sholat yang dikerjakan dahulu oleh para sahabat, di mana mereka ketika itu ya menyelai setiap sholat yang mereka kerjakan dengan istirahat. Ya. Tarwih itu artinya mengistirahatkan diri. Ya. Karena mereka capek, bayangkan ya, satu rakaat surah Al-Baqarah. Tidak capek itu? Capek. Ya, rakaat kedua disambung lagi dengan surah Al-Imran. Capek atau tidak? Capek. Makanya mereka habis dua rakaat ya, duduk apanya duduk sebentar ya, luruskan lutut ya. Atau mungkin ya, jalan-jalan duduk sedikit di luar masjid. Nanti disambung lagi setelah itu. Ya. Ini asal dari penamaan apanya salat tarwih. Ya. Di sini jangan dipahami bahwasanya, oh ini ustaz tidak ada namanya di dalam sunnah. Ya, kalau tidak ada namanya, memangnya kenapa? Salat tahiyatul masjid juga tidak ada namanya. Mana namanya salat tahiyatul masjid? Itu kan penamaan saja. Tapi asal dari penamaan ini ada. Ya, ada dalilnya. Oleh karena itu para salaf yang terdahulu itu menggunakan istilah tarwih. Saya pernah kumpulkan ya, karena saya dengarkan ada sebagian golongan ya, seperti orang-orang Muhammadiyah mengingkari adanya salat tarwih. Ya, karena katanya tidak ada dalilnya dalam sunnah yang menyebutkan penamaan tarwih ini. Maka waktu itu saya cari dalilnya. Ya, termasuk penyebutan namanya tidak di kalangan para salaf itu ada. Kemudian waktu itu ada kebetulan ada acara ya di Radian Nasiha, setiap bulannya diputar ya kajian itu. Nanti kalian tunggu saja ceramah saya sudah masukkan dalam apanya ceramah acara dalam selama Ramadan ya. Situ saya bantah orang-orang Muhammadiyah yang mengingkari adanya syariat dan istilah tarwih. Ya. Yeah. Situ saya jelaskan kekeliruan mereka dalam mengingkari salat tarwih ini. Baik. Berikan nasihat kepada kami agar bersemangat dalam pelajari bahasa Arab. Ya. Yeah. Pelajari bahasa Arab seperti yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, atau sahabat Ubay bin Ka'ab, saya lupa apa salah satunya ya. Beliau katakan ya, ta'allamul arabiyata kama ta'allamu ya hifdzul Qur'an. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab ini sebagaimana kalian mempelajari ya bagaimana cara menghafal Al-Qur'an. Dahulu para salaf yaitu sangat bersemangat dalam mempelajari Al-Quran dan menghafalnya. Maka mereka katakan ya seperti itu, nasihatkan kepada kita untuk mempelajari Al-Quran ini. Kemudian yang kedua bahasanya, bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan mungkin bisa memahami agama ini dengan baik kalau seseorang itu tidak mendalami bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu semacam apanya, semacam makanan atau minuman, ada rasanya. Kita tidak akan merasakan ya apa namanya seluk beluk ya syariat ini kalau kita tidak memahami bahasa Arab. Terlebih lagi misalnya ilmu usul fikih itu dibangun di atas bahasa Arab. Kalau orang belajar ilmu usul fikih kemudian tidak belajar bahasa Arab, omong kosong dia bisa menguasai apanya usul fikih. Iya. Belum lagi apanya mustalah hadis. Mustalah hadis menggunakan bahasa Arab. ya, sarahnya para ulama kita terhadap ayat-ayat, terhadap hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Bahkan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa mempelajari bahasa Arab merupakan perkara yang diwajibkan dalam agama. Ya. Karena beliau berdalilkan bahwa memahami Al-Quran dan Sunnah itu adalah kewajiban. Dan tidak ada jalan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan bahasa Arab, berarti ya sarana yang bernama bahasa Arab ini yang mengantarkan kepada kewajiban memahami Al-Quran dan Sunnah, ikut hukumnya menjadi wajib. Ya. Yang berapa ini? Apa hal yang lebih afdol, membaca Al-Quran sampai khatam berkali-kali di bulan Ramadan tapi tidak ditadaburi, atau mentadaburi, ya membaca artinya tapi tidak khatam? Ya, kedua-duanya dijalankan ya. Jangan ditinggalkan kedua-duanya ya, tapi dijalankan kedua-duanya. Ya. Ustaz, bagaimana caranya puasa mampu menambah kekuatan pada jiwa? Padahal ketika kita berpuasa kan kita lemah, lemas, lelah karena tidak makan. Dan bukanlah tujuan dari puasa adalah membuat diri kita lapar. Iya betul. Iya, makanya ada namanya sahur. Sahur supaya kita tidak lemas. Tapi kalau kita berlebihan makan ketika sahur, hasilnya akan lemas. Ya. Di sini kita tidak mengajak ya kaum muslimin untuk tidak makan sahur supaya lemas badannya. Ya, justru kita anjurkan mereka sahur supaya badannya bisa kuat. Tapi ketika sahur ingat, jangan berlebihan makan, karena justru bukan kekuatan yang kita dapatkan, tapi kelemasan setelah itu. Karena kalau kita banyak makan, pasti nantinya ngantuk. Kalau kita ngantuk, pasti butuh tidur. Kalau kita tidur, setelah bangun nanti lemas. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah diperbolehkan memakai celana pendek bagi laki-laki? Yang perlu diperhatikan di sini ketika ya kita menggunakan pakaian, upayakan menutupi aurat. Auratnya laki-laki ya, antara apanya, pusar dengan lutut. Iya. Antara pusar dengan lutut. Jadi jangan kita menggunakan pakaian yang berada di atas lutut, karena lutut ini bagian dari aurat. Wallahu taala alam bisawab. Apakah ketika kalah Prabowo dan kita perang, apakah kita dinamakan mati syahid? Mati konyol. Karena ini namanya fanatik, asobia. Asobia di dalam agama kita itu tidak ada. Ya, fanatisme, kesukuan, kekelompokan, kepartaian ini dihapus di dalam agama. Tidak boleh kita mengikat ya persaudaraan dan persatuan kecuali dengan keimanan kita. Karena kita ini orang-orang yang beriman, itu diikat dengan keimanan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, hanyalah orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang bersaudara. Kalau ada orang yang berperang kemudian membela salah satu dari ini ya. Iya. Apalagi yang dipilih di sini dibela adalah Prabowo misalnya, maka ini akan mati asobia, mati jahiliyah. Iya. Pernah suatu kali ada seorang sahabat Ansor, ya, dia iseng mengganggu sahabat Muhajirin. Akhirnya sahabat Muhajirin berteriak, ya lal Muhajirina lil Ansor. Wahai, katanya, orang-orang Muhajirin, tolonglah saya untuk melawan Ansor ini, orang-orang Ansor ini. Iya. Kemudian orang Ansar ini juga teriak, yalal Ansari lil Muhajirin. Wahai katanya orang-orang Ansar, tolonglah saya menghadapi orang-orang Muhajirin ini. Akhirnya Nabi SAW datang ya, marah beliau. Dan Nabi SAW mengingkari, beliau katakan bahwasanya alangkah busuknya seruan-seruan jahiliyah ini. Ini Muhajirin, Ansar, ya, sama-sama orang beriman. Ya, nama mereka diabadikan di dalam Al-Quran, Muhajirin, Ansar. Tapi ketika mengajak kepada ya apa namanya kekelompokan hizbiyah ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah ya, dan menganggap bahwasanya itu adalah seruan-seruan jahiliyah ya. Baik, bagaimana hukumnya menonton film kartun dan video game? Nah, ini sebaiknya dihindari ya. Apalagi di bulan Ramadan. Subhanallah ya. Kita habiskan waktu kita main game ya, atau nonton film kartun. Carilah hal-hal yang bermanfaat, yang bisa mendatangkan pahala bagi kita. Alangkah meruginya kita ini ketika kita didatangi oleh Ramadan, kemudian kita tidak memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, memetik pahala sebanyak-banyaknya. Ya, ada sebagian orang di bulan Ramadan dia kerjakan untuk hal yang sia-sia. Ya, seperti tadi main game terus ya. Ada juga orang tidur dari pagi sampai jam 10. Ada juga yang lebih sadis lagi sampai duhur. Ada yang lebih sadis dari itu sampai asar. Cuma bangun untuk salat duhur. Na'udzubillah ya. Ya. Dan terkadang mereka ini ada juga dalilnya. Kalau ya, kadang mereka juga bilang, "Ustaz, kan ada hadisnya bilang ya, as-sha'imu 'ala ibadatin wa in kana 'alal firasy." Orang berpuasa katanya itu senantiasa berada dalam ibadah walaupun dia berada di atas tempat tidurnya. Ya, ternyata kalau kita periksa di sini hadis palsu ya. Tapi kadang ada orang tertipu dengan hadis palsu ini. Ya. Kita tinggalkan ya kebiasaan seperti ini. Kita carilah amalan-amalan yang bisa mendatangkan pahala bagi kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ragima an fumriin dakhala alaihi ya Ramadanu tsumman salakha falam yughfar lah." Alangkah hinanya seorang hamba Ramadan datang kepadanya ya, kemudian dia pergi begitu saja, Ramadan pergi begitu saja, namun dosa-dosanya belum terampuni ya, karena dia teledor di dalamnya. Bagaimana menurut Ustadz kalau kami melanjutkan kuliah di Stiba atau Albir? Menurut info di sana pengajarnya alumni Madinah dan Timur Tengah. Ya, kalau kalian mau tersesat, kuliah saja di situ. Ya, kalau mau jadi Hizbi Haroki, silakan kuliah di sana. Orang lulusan Timur Tengah ya belum jaminan ya. Bukan jaminan bahwasanya dia berada di atas al-haq. Ya. Apakah ada dalilnya ceramah sebelum sholat tarwih? Dalil khusus mungkin tidak ada. Kalau dalil umum ada ya. Artinya seorang itu kapan saja mau apanya memberikan nasihat kepada saudaranya, dan ahli itu tidak dijadikan sebagai keharusan ya, maka insyaallah ta'ala tidak apa-apa ya. Ya, ini sebagaimana pernah dijelaskan oleh seorang Syekh Abdullah Al-Mar'i Hafizahullah ta'ala. Pernah kami tanyakan kepada beliau dan jawabannya beliau seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira sampai di sini karena pertanyaan sudah habis. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa